Benar-benar rezeki yang halalan thayyibah. Amin. Monggo mereka satu lagu ada berjanji. Kita nikmati kembali masih bareng Alshinta Style Music. Thank you. berjanji tadi ya, telah kita dengarkan bersama.